ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعاذنا الله واياكم من النار. اخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam bentuk kemudahannya dan senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, yang mana di antara bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah kemudahan yang Allah anugerahkan kepada kita untuk dapat berkumpul, untuk dapat berjumpa, bertemu di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana padanya insyaallah taala kita akan sama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu tafakkur fiddin, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan terus menerus kita senantiasa memperjalankan ilmu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dan berkumpul dalam keadaan yang amat amat mulia, dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal kelak di hari kiamat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang akan menambah beratnya timbangan amalan kebaikan kita di akhir kelak. Ikhwan fillah rahimakumullah wa rahimakumullah, dan merupakan suatu kelimatan juga yang semestinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara berbagai macam kenikmatan yang amat sangat banyak, nikmat dunia dan nikmat duniawiyah, nikmat terkait dengan urusan agama, terkait dengan urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat melaksanakan Islam sesuai dengan dunia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga berbagai macam kenikmatan duniawiyah, kesehatan, waktu luang, demikian pula berbagai macam rezeki yang Allah limpahkan kepada kita semua. Di samping berbagai macam kenikmatan yang amat sangat banyak tersebut, di samping berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu, ada satu kenikmatan yang amat sangat agung yang patut kita syukuri bersama, yaitu nikmat dakwah salafiyah. Nikmat dakwah yang ditegakkan di atas fondasi kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesuai dengan pemahaman salafus shalih, yang kemudian dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dakwah salafiyah secara khusus di negeri kita ini berkembang dengan amat sangat pesat, dengan takwil dan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah salafiyah kemudian tersebar di seluruh penjuru negeri kita ini secara khusus, demikian pula lebih luas lagi, yaitu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Maka ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang amat sangat agung, merupakan perkara yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sayyidun haradahullah, perkara yang memang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dakwah mubarakah, dakwah yang barakah, yang mana dakwah ini sama sekali bukanlah dikarenakan kemampuan kita. Dakwah ini bukanlah sama sekali dikarenakan dari diri kita. Demikian pula bukanlah dakwah ini dikarenakan kepandaian kita, atau juga kecerdasan kita, atau juga berbagai macam perkara yang kita perhatikan padanya. Namun ini merupakan perkara yang murni pemberian anugerah dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Sama sekali tidak punya kemampuan dan daya untuk kita menegakkan demikian pula memutar dakwah as-salafiyah negeri dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kemampuan yang seperti ini, tatkala dakwah salafiyah terus makin berkembang dan terus makin berkembang dan terus makin dikenal oleh manusia, barakallahu sehingga di sini muncul berbagai macam bentuk fenomena yang ini merupakan di antara bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk keberhasilan daripada dakwah salafiyah, sehingga dikarenakan begitu besarnya animo, demikian pula antusias daripada masyarakat kaum muslimin hingga di berbagai daerah, di berbagai tempat di Indonesia yang terkhusus, di sana tidak bisa lagi untuk memenuhi permintaan dakwah tersebut dari berbagai macam tenaga pengajar, tenaga para guru atau juga para ustaz. Di sana sampai-sampai tidak bisa kita untuk memenuhi berbagai macam permintaan tersebut. Bisa dikarenakan amat sangat sedikitnya tenaga pengajar yang bisa untuk memenuhi permintaan tersebut. Yang artinya di sini bahwasannya demikian besarnya perkembangan dan pesatnya perkembangan dakwah salafiyah di Indonesia ini. Nah, dakwah itu nikmat agung, nikmat yang amat sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping juga dengan berbagai macam kenikmatan yang lainnya terkait dengan dakwah salafiyah ini, Allah datangkan dakwah salafiyah di Indonesia ini di setiap daerah-daerah kita. Sehingga secara individu, pada diri kita masing-masing, alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tuntunan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nama ini merupakan perkara inti daripada diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ibadah tersebut tidak akan ada maknanya, tidak akan bisa bermulai dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ibadah tersebut terbangun di atas bimbingan Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula maslahat yang bisa kita rasakan adanya berbagai macam yakni dakwah salafiyah ini dengan berbagai macam fasilitasnya, walhamdulillah kita bisa berakhirah dengan akidah yang benar, akidah Islamiyah ath-thahihah yang sesuai dengan ketentuan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sesuai dengan akidahnya para sahabat generasi yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbagai macam kebaikan yang lainnya, berbagai macam maslahat yang lainnya yang bisa kita rasakan secara pribadi pada diri kita masing-masing terkait dengan barakah dakwah as-salafiyah ini. Kepada kedua teman-teman warahmatullahi, maka dengan fenomena yang seperti ini, akhirnya muncullah di sana kelompok manusia, manusia-manusia yang belum Allah berikan taufik kepada mereka, yang belum Allah berikan hidayah kepada mereka, manusia-manusia mereka-mereka yang tidak paham akan barokah dakwah salafiyah, bahkan manusia-manusia yang mereka menyimpan berbagai macam bentuk kebencian demikian dengan kebencian atas dakwah salafiyah ini, sehingga dengan gencarnya barokah dakwah salafiyah ini, perkembangannya amat sangat pesat dakwah salafiyah di berbagai daerah, maka di sana muncullah berbagai macam bentuk, yaitu suatu perkara yang sifatnya yakni yang bisa dikatakan sebagai bentuk penolakan. Nah, bahagian itu berbagai macam bentuk pemikiran, sehingga di sana tidak sedikit kemudian menunjukkan berbagai macam bentuk kesesatan daripada orang-orang yang tidak paham terhadap dakwah salafiyah dan hakiki, demikian daripada manusia yang tidak mengerti tentang hakikat dakwah salafiyah, demikian dilakukan mereka mereka yang memiliki kebencian terhadap salafiyah. Dan waktu itu jadi dari salah ini muncul berbagai macam bentuk penolakan-penolakan, sampai-sampai di antara mereka kemudian meninggalkan berbagai macam pandus-pandus, slogan-slogan sebagai bentuk penentangan terhadap adanya dakwah salafiyah yang barokah ini. Nah, dakwah itu sebagaimana mungkin kita ketahui, di beberapa tempat di beberapa daerah mereka tulis dengan tulisan-tulisan yang amat sangat miring, yang tidak benar sesuai dengan kenyataan. Kami daerah ini menolak gerakan radikal salat Wahabi. Kami ini dan itu menolak dakwah salafiyah di bumi tirani ini dan itu dan seterusnya. Di beberapa wilayah di Indonesia, di beberapa tempat di Indonesia. Subhanallah, dalam waktu ini merupakan keadaan fenomena. Fenomena daripada orang-orang yang tidak paham dengan dakwah salafiyah, demikian dinyatakan dari orang-orang yang benci dengan dakwah salafiyah al-mubarakah. Maka berangkat dari fenomena yang seperti ini, barulahikum kita mencoba untuk kita mempelajari kembali sebagai bentuk usaha kita, sebagai bentuk ikhtiar kita untuk menyampaikan tentang hadas dakwah salafiyah ini, barulahikum daripada orang-orang yang membutuhkannya terhadap pengertian tentang masalah dakwah salafiyah ini. Nah, barulahikum akan kita pelajari bersama di sini bagaimana sebenarnya tentang hakikat dakwah salafiyah dan pandangan syariat dalam masalah dakwah salafiyah ini. Ini sudah betul-betul penjelasan kepada umat, kepada manusia yang tidak paham akan hakikat dakwah salafiyah tersebut. Nah, bukan sejujurnya rahmatullah rahimahnya wa rahmatullah, maka sebagai rujukan atau bahan pembahasan daripada terkait dengan tema yang insyaAllah ta'ala akan kita pelajari bersama ini, yaitu keindahan kembali kepada kemurnian dakwah Islam, adalah satu kitab yang amat sangat manfaat, kitab yang amat sangat berfaedah, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang beliau tuliskan Maniyah As-Salafiyah. Apa itu As-Salafiyah? Di mana ini merupakan kitab yang amat sangat berharga, kitab yang amat sangat berfaedah, kitab yang amat sangat bermanfaat. Pertuan di sini berbagai macam faedah daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula penjelasan para ulama as-salafus salih tentang pembahasan-pembahasan yang ada di dalamnya. Ya khani sidiq rahimani wa rahmatullah. Tidak sedikit kita dengarkan ucapan-ucapan apa itu salafus, apa itu salafus. Nah, barulah itu satu fenomena juga yang di sini mengusarakan adanya ketidakpahaman demikian pula atau demikian tidak utuh kebersihan padanya. Maka dalam masalah ini, insyaAllah ta'ala mungkin antum yang hadir di sini, insyaAllah ta'ala sudah memahami tentang dakwah salafiyah, tentang akal usulnya dan sejarahnya, demikian menghadirkan daripada dakwah salafiyah ini, demikian pula pandangan syariat terkait dengan masalah manhaj salaf ini. Barulah itu mungkin di antara kita sudah memahaminya, namun tidak mengapa untuk kita mempelajari kembali, untuk mengulang kembali maklumat kita yang telah kita pahami, untuk sama-sama kita saling murojaah, akan lebih sama-sama kita saling mudzakarah terkait dengan permasalahan-permasalahan yang menyangkut masalah salafiyah ini. Nah, mungkin itu maknanya warahmatullah terkadang dikarenakan di antara kita mungkin sudah lama mengaji, lama tahu tentang dakwah salafiyah ini. Namun ketika dihadapkan di lapangan, ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita, banyak ya kita dengarkan keluhan-keluhan di antara kawan kita yang sudah lama mengaji, bahkan sudah paham dengan dakwah salafiyah, tidak sanggup untuk menjelaskannya tentang dakwah salafiyah yang hakikatnya demikian pula terkait dengan berbagai macam bentuk permasalahan dakwah salafiyah, sehingga tidak sedikit yang di antara kawan meminta kepada para ustaz, ya, para guru, kemudian mengundang untuk mempertemukan dengan keluarganya, mengundang untuk mempertemukan dengan kawan-kawannya, mengundang untuk mempertemukan dengan ya, hal-hal yang ada permasalahan dengan masalah itu. Dengan hujah, dengan alasan, ya, memang saya ini paham, tapi apa namanya, dalil-dalilnya, tidak ingat, yang ini tidak itu tidak paham, yang ini tidak itu tidak paham. Ya. Padahal sudah lama mengaji. Padahal sudah lama mengaji dan sudah lama kena dakwah salafiyah. Maka keadaan seperti ini, fenomena yang seperti ini merupakan aib, ya, merupakan aib. Tatkala para salafi, sunni salafi, sudah lama kena dakwah salafiyah, ataupun sudah bahkan saya orang lama. Namun amat sangat aib ya, ketika dihadapkan pada permasalahan menyangkut dakwah salafiyah, waduh saya tidak lupa, apa namanya, saya tidak ingat, waduh saya tidak tahu, waduh saya tidak tahu. Nah, ini aib, padahal dia sudah lama mengaji, padahal dia sudah lama mengulang dakwah salafiyah ini. Barakallahu. Nah, saya dari sini mudah-mudahan ini merupakan pertemuan yang barokah untuk kita saling sama-sama muzakarah, demikian dalam murajaah, mengulang kembali maklumat, berbagai macam ilmu, berbagai macam faedah yang telah kita ketahui sebelumnya. Ada juga mungkin di antara kita ada yang belum paham tentang dakwah salafiyah ini, maka insyaAllah mudah-mudahan kita pelajari bersama dengan faedah dakwah salafiyah. Ada juga ada di antara kita yang masih simpang siur, ya, simpang siur terhadap dakwah salafiyah, maka insyaAllah mudah-mudahan akan kita pelajari bersama. Dan insyaAllah ta'ala akan kita ulangi lagi pelajaran kita terkait dengan masalah dakwah salafiyah ini. Ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan penamaan salaf, ya, secara bahasa ini bukanlah suatu penamaan yang dikarang-karang oleh para ulama kita ahli sunnah wal jamaah, oleh para ulama kita as-salafus salih. Ya, bukanlah suatu nama yang dikarang-karang, yang dicari apa yang enaknya kelompok kita ini, ya, diberinya nama apa ya sebagusnya kelompok kita ini. Dakwah hukum ini merupakan pertanyaan, ya, yang tidak paham tentang dakwah salafiyah. Bukan demikian, ya, tentang asal usul penamaan as-salaf, ya, tidak sebagaimana kelompok-kelompok ataupun tidak jamaah-jamaah ataupun tidak aliran-aliran. Dakwah kita ini ya sebaiknya diberi nama dengan dakwah ini. Kelompok kita diberi nama dengan nama ini karena begini begitu. Dakwah hukum bukan demikian. Sungguh daripada lafaz salaf, lafaz salaf ini merupakan lafaz yang telah terucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu lafaz yang telah diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam satu lapas yang di sini ada usulnya, satu lapas yang di sini ada dalilnya, ya, bukan hanya sekedar penamaan yang diambil dari kantong manusia, yang diambil dari Indonesia kita, namun murni dari kitab Rasulullah alaihi wasallam, sebagaimana hal ini ya, terdapat dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, darwasikum, dalam sebuah hadis yang di sana terdapat kisah yang cukup panjang, ya, dalam kisah yang cukup panjang yaitu disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar berita, menyampaikan kabar berita kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, yang kemudian ini dirahasiakan. Berita yang dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Fatimah radhiyallahu anha, sehingga ini merupakan rahasia, ya, rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Ketika disampaikan berita tersebut, rahasia ini melanjutlah, ya, putri Rasulullah alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha menangis sedemikiannya dengan akan mendengar berita rahasia tersebut. Nah, barulah itu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati putrinya menangis sedemikiannya, kemudian beliau menyampaikan kabar gembira yang mana itu juga rahasia, rahasia untuk Fatimah radhiyallahu anha. Disampaikanlah berita rahasia yang kedua kalinya. Tatkala mendengarkan berita rahasia yang kedua kalinya, maka Fatimah radhiyallahu anha senang mendengarkan berita tersebut. Dan akhirnya sampai bila tertawa radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha. Nah, Muhammad Sibir rahimahullah wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wafat dan meninggal dunia. Maka bertanyalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kepada Fatimah radhiyallahu anha tentang berita rahasia yang disampaikan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Na'am barakallahu fikum. Maka akhirnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disampaikanlah berita rahasia tersebut. Apa itu yang pertama yang dirahasiakan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Ya, kata Fatimah radhiyallahu anha bahwasanya Ar-Rasul alaihi wasallam memberitakan bahwasanya malaikat Jibril datang ke beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu setahun dua kali untuk membacakan Al-Qur'an kepada Ar-Rasul alaihi wasallam. Yang mana sebelumnya kebiasaan malaikat Jibril alaihi wasallam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya setahun sekali saja. Namun pada waktu itu, di akhir-akhir kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam datang malaikat Jibril datang sampai dua kali dalam setahun dan waktu itu. Apa rahasia dari berita ini? Kata Fatimah radhiyallahu anha, ini menunjukkan akan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan akan dekatnya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan dunia ini. Dan ini sungguh merupakan musibah yang terbesar yang menimpa umat Islam, meninggalnya Rasulullah alaihi wasallam. Nah, sehingga dengan itu kemudian Fatimah radhiyallahu anha menangis sedemikiannya. Kemudian melihat hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar berita yang kedua kalinya yang juga dirahasiakan. Apa itu yang kedua ini? Diberitakan oleh Fatimah radhiyallahu anha barakallahu'alaikum bahwasannya Fatimah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti kelak di akhirat beliau akan menjadi pimpinan wanita ahli surga. Pimpinan wanita penduduk jannah kelak, ya, barakallahu fikum radhiyallahu anha sebagai pimpinannya. Ya hamdu wa fadlillah rahmanan wa rahmatullah. Dan terkait dengan hadis ini disebutlah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan barakallahu fikum menyampaikan berita wasiat kepada Fatimah radhiyallahu anha Fattakullah wasbiru fa'innahu ni'mat salafu anayat. Fattakullah wasbiru. Mendengar berita akan meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sedekat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wasiat, bersabarlah engkau kepada Allah dan bersabar. Bersabarlah engkau Fatima dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'innahu ni'mat salafu ala yadi. Karena sedaya-daya salaf dari engkau wahai Fatima adalah aku. Sedaya-daya salam, sedaya-daya penjahat dari engkau wahai Fatima adalah aku. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syahid, inna jalur, ya, terkait dengan masalah penamaan salam secara bahasa. Ya. Penamaan salah penanggulannya secara bahasa turun merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, penamaan yang telah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu bi'amal salam ala yadi. Sedaya salah bagi engkau wahai Fatimah adalah aku. Nah, yang kami kutip akhirnya wa rahmatullah. Maka dari sini terdapat jalur yang menunjukkan kepada kita semua tentang pertanyaan yang sering dilontarkan oleh manusia, saudara-saudara kita yang tidak paham dengan masalah dakwah salafiyah ini. Siapa pendiri dakwah salafiyah ini? Siapa pendirinya salafiyah ini? Nah, Rasulullah itu karena memang kebanyakan kaum muslimin dengan jamaah-jamaahnya, dengan kelompok-kelompoknya, pasti di sana dengan kelompok tersebut ada terdapat pendirinya. Ada pendirinya. Siapa yang mendirikan generasi ini? Siapa yang mendirikan kelompok ini? Siapa yang mendirikan jamaah ini? Jamaah ini? Pasti ada. Rasulullah itu hingga demikian ya bercokol di pikiran-pikiran mereka. Maka menjawab orang tersebut, inilah hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita katakan bahwasanya pendiri dakwah salafiyah adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pengertian hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini dalil pengambilan istilah salaf secara bahasa dan juga sebagai dalil yang menerangkan kepada kita bahwasanya beliaulah pendiri dakwah salafiyah ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah. Ini merupakan dalil keterangan yang amat sangat cukup bagi kita semuanya ya, tentang asal usul penamaan salaf. Ya. Penamaan salaf merupakan penamaan yang bersumber dari wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahmatullah. Barulah muncul, mungkin yang berikutnya akan muncul ke pertanyaan. Ya. Kalau begitu, siapa yang dimaksud dengan salaf ini? Siapa yang dimaksud dengan salaf? Secara istilah, dalam pandangan syariat, apakah ini merupakan perkara yang diajarkan? Apakah ini memang merupakan perkara yang disyariatkan dalam Islam ini? Apakah ini bukan malah membuat aliran baru? Apakah ini bukan berarti membuat kelompok baru? Ya sudahlah, yang namanya Islam itu sudah Islam itu saja. Ya Allah, ada nama Salafi. Ya Allah, ada nama ini, ada nama itu. Ya Allah, yang menang Islam itu sudah Islam. Yang menang Islam itu daripada membeda Al-Quran dan Sunnah sudah selesai. Ya Allah, kita juga sama kelompok ini, kelompok itu. Ya Allah, kita juga akan berbeda macam itu persetahan kepada mereka. Ya Allah, kita juga Allah, kita juga rahmatullah wa rahmatullah. Terkait dengan masalah penamaan salaf ini secara istilah, siapa sebenarnya yang dimaksud dengan salaf dan rasulun ini pun juga demikian sebenarnya sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga telah diterangkan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan rasulun di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang amat sangat jelas kedudukannya yaitu dalam surah At-Taubah ayat 100 yang insyaAllah ta'ala sudah sering kita dengarkan ayatnya, mudah-mudahan tidak lupa lagi mudah-mudahan terus kita ingat faedah ini, yaitu dasar awal pengambilan makna salaf secara istilah dalam surah At-Taubah ayat 100. Di sana Allah akan berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعملهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أوصى لك السنة والسابقون الأولون أرمان الدهور orang-orang yang terjauh. Di sini kita kandungan makna salaf. Karena salaf terbahasa adalah orang-orang yang terjauh. Orang-orang yang terjauh. Wasabiqun al-awwalun min orang-orang terjauh min al-muhajirin wal ansar. Dari para orang-orang muhajirin, dari para kaum muhajirin, demikian juga dari para kaum al-ansar. Dan walladzina tabi'uuhum bi ihsanin. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan orang-orang generasi setelahnya yang mengikuti mereka dengan baik dalam akidahnya, dalam agamanya, dalam tauhid, dalam ibadahnya, dengan itu agama ini mengikuti jejak mereka dengan baik, yaitu kaum muhajirin dan kaum ansar, maka kata Allah Subhanahu wa Taala, radhiyallahu anhum wa radu anhu, radhiyallahu anhum. Allah berikan darah kepada mereka-mereka ini, orang-orang terjauh dari kalangan muhajirin dan ansar, demikian pula orang-orang yang berkenan dengan jahil. Allah berikan keriduan kepada mereka. Allah meridai mereka. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti bentuk konsep beragama mereka ini benar dan diikuti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah meridai mereka daru anhu. Dan mereka ini adalah manusia-manusia yang ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhajirin wal ansar para sahabat, demikian pula generasi berikutnya, generasi berikutnya yang meridai mereka, jejak mereka dengan jalan ini, mereka adalah orang-orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwasanya mereka-mereka adalah orang-orang yang ridha kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka-mereka adalah orang-orang yang ridha dengan Islam. Ridha dengan Islam ini yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk dekat dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kebenaran beragamanya mereka. Mereka ridha untuk dan patuh secara total terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ini kan keberadaan mereka. Dengan keberadaan mereka, Allah ridha kepada mereka, dan juga mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam yang berikutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'adzalahum jannatan tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah menunjukkan bagi mereka ini surga-surga. Jannah-jannah, bukan hanya satu jannah, jannah-jannah yang amat sangat banyak, yang mengalir di bawah sungai-sungai. Yang mengalir di bawah sungai-sungai, qadirina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal qawmun azim. Nanti kena kemenangan, kebahagiaan, suatu ketika amal sangat besar. Ini yang pertama. Dalil, dalil daripada Al-Quran Karim Surah Al-Saudah ayat 100. Kemudian, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang sezaman denganku. Sebaik-baik manusia adalah manusia-manusia yang segenerasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Itu para sahabatnya. Dan beriman, menambah dan benar. Itulah generasi yang terbaik. Sunnallahuna yalunahum. Kemudian yang berikutnya. Kemudian generasi yang berikutnya. Sepeninggal para sahabat. Dan wafikum. Kemudian para Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sunnallahuna yalunahum. Kemudian generasi yang berikutnya. Kemudian generasi yang berikutnya. Generasi para sahabat, yaitu generasi yang dikenal dengan generasi tabi'in. Kemudian generasi berikutnya dikenal dengan generasi tabi'in. Inilah generasi yang terbaik di umat ini, generasi yang cahaya pada waktu itu. Bahkan waktu generasi yang disolamkan oleh Allah SWT. Zaman-zaman keemasan. Mereka adalah generasi yang terbaik dalam menerapkan Islam ini. Terbaik dalam mengamalkan dan menerapkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian peringatan mereka semua yaji wa'wamun tazdiku syahadatul ahadih yaminahu. Kemudian datanglah kaum-kaum yang persaksian mereka ini mendahului sumpah-sumpah mereka. Nah, Allah Musa'an. Banyak orang-orang yang berdusta dalam persaksian mereka ini. Wa yaminuhu syahadatuhu. Demikian pula sumpah mereka ini mendahului persaksiannya. Sumpah-sumpah-sumpah, namun tidak sesuai dengan persaksiannya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Kau generasi yang rusak keadaannya. Baliknya Abdullah. Generasi yang rusak keadaannya. Maka demikian memang. Ya, zaman semakin bertambah dan kemudian generasi berganti dengan sebab berikutnya. Maka akan semakin rusak keadaannya. Ya. Barulah itu. Wahadir, ikhwan wa fadisillah rahimahna wa rahmatullah. Ya. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam tentang adanya generasi terbaik daripada umat ini. Ya. Barulah itu. Maka dari hadis-hadis ini, ya, atau hadis tersebut demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala kala ini menunjukkan akan baiknya keberadaan para sahabat, ya. Nah, barulah itu baiknya akan agama mereka, akidah mereka dan manhaj mereka. Ya Allah, ya Rasulullah, rahimani wa rahmatullah. Maka dari sini kita bisa mengetahui siapa yang dimaksud dengan generasi salaf. Ya. Siapa yang dimaksud dengan generasi salaf? Bahwa yaitu generasi yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, dan kemudian generasi berikutnya, sebelum para sahabat generasi tabi'in, dan kemudian berikutnya, sebelum tabi'in dari tabi'in tabi'in. Barulah itu. Maka dari sinilah kita mengaca, ya. Dari sinilah kita meniru tentang cara beragama mereka. Di dalam menerapkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana pemahaman mereka, bagaimana ibadah mereka, bagaimana amaliyah mereka, dan bagaimana ulah dakwah mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Namun dari sini muncul satu permasalahan. Muncul satu permasalahan di mana orang-orang yang tidak paham tentang permasalahan ini akan gagalnya akan menyebarkan syubhat-syubhat kepada kaum muslimin. Kita katakan bahwa orang generasi salaf adalah orang-orang yang sejaman dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabatnya. Demikianlah yang berikutnya dan berikutnya berikutnya. Maka yang demikian ini, apakah bisa termasuk yang manusia secara umum, ya, dikatakan sebagai orang-orang terbaik, ya. Nah, dikatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya khairunna sifarni. Sebaik-baik manusia adalah yang sejaman denganku. Maka dari sini apakah dipahami bahwa semua orang yang bisa mengerti Sallallahu Alaihi Wasallam generasi terbaik daripada umat ini? Bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah tidak demikian. Ya. Tidak semua orang kemudian dikatakan generasi terbaik di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dikatakan generasi terbaik di zaman itu adalah yaitu mereka-mereka yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang keimannya baik dan benar, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Nah, bukanlah orang-orang munafik, bukan pula orang-orang kafir, bukan pula orang-orang musyrik. Walaupun sejaman dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan termasuk kategori ini. Ya. Dikeluarkan dengan keimanan mereka yang benar, demikian dan jujur. Dikeluarkan dari ayat kawan mereka. Demikian pula akidah mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Ya. Demikianlah generasi yang berikutnya, generasi tabi'in. Ya. Demikianlah generasi yang berikutnya pula. Yang muncul di zaman-zaman itu, bahkan di zaman sahabat, radhiyallahu anhum ajma'in, ya, itu kelompok yang memiliki penimbangan, itu kelompok al-Khawarij, al-Harij akan dibilang Khawarij. Ya. Demikian pula muncul di zaman itu kelompok yang ini adalah khusus Asy'ah Rafidhah. Nah, Allah Maka, kelompok-kelompok tersebut, walaupun sejaman dengan para sahabat, bukanlah kelompok yang dikatakan generasi terbaik daripada umat ini. Ya. Maka di sini ada penyaringan. Apa penyaringannya? Yaitu aqidah, tauhid, wal iman yang benar, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang yang memiliki pemahaman khawarij sebagai sikap datar dari pemahaman khawarij, yaitu Zulukwaisirah barulah di sini. Sejaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun bukan termasuk daripada generasi terbaik daripada umat ini. Dan demikian pula berikutnya, dan demikian pula berikutnya. Sehingga faedah dari sini, sehingga faedah dari sini barulah fikum. Yang namanya generasi asalah kusal, generasi terbaik ini adalah mereka-mereka yang memiliki aqidah yang benar, aqidah as-sahihah, demikian keinginan yang benar, tauhid yang benar, aqidah yang benar, manhaj yang benar, sesuai dengan dini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kalau ukur patokan asalah kusal. Sehingga ada karena itu, kenapa dikatakan as-salafus shalih? Kenapa diberi benar shalih? Kenapa demikian? Yaitu generasi terdahulu yang orang shalih. Ya. Generasi-generasi yang orang shalih, yang shalih, yang baik agamanya, yang baik akidahnya, dan baik pun agamanya, baik pun keimanannya. Ya. Sehingga dikatakan shalih. Mungkin kita bertanya, kenapa kok boleh diberi gelar shalih, shalih, shalih? Inilah jawabannya. Ya. Mereka-mereka generasi terdahulu yang saleh, yang baik agamanya, akidahnya, akhlaknya, dan amal padatnya. Sehingga bukti gelar apa? As-salafus shalih. Radhiyallahu anhum ajma'in. Barulah itu. Inilah pelaukurnya. Ya. Pelaukur yang dikatakan sebagai salaf tersebut. Barulah itu. Dari sini pun juga demikian. Terdapat bantahan. Ya. Jadi mereka-mereka yang menyebarkan syubhatnya, fitnah kepada umat ini. Ya. Nah, Allah Tuhan yang mereka menggelari salaf ini dengan gelaran Wahabi. Ya. Di mana-mana kita dengar Wahabi, Wahabi, Wahabi, Wahabi. Anti Wahabi, anti Wahabi, anti Wahabi. Ya. Wahabi perak, radikal, teroris dan seterusnya. Allah Tuhan. Maka dari pengertian yang seperti ini, bisa kita pahami mana itu sebenarnya yang salah itu. Ya. Yang salah itu sebenarnya bagaimana dari Allah Tuhan. Kalau ukuran adalah generasi terbaik dari umat ini yang saleh, tidak terangkan tadi, ya. Bukan kalau ukurannya pada keturunan, ya. Bukan pula kalau ukurannya juga pada marja atau berbeda suku, ya. Nah. Bukan pula kalau ukurannya pada kedaerahan, ya. Namun generasi ada salah tersebut. Sehingga ini sebagai bantahan sekali lagi kepada mereka-mereka yang jengkut dengan dakwah salafiyah ini. Tatkala mereka mengatakan dakwah salafiyah sebagai dakwah wahabiyah, kemudian mereka menyebutkan, ya, menyebutkan orang-orang yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ya. Beliau memiliki madzhab juga kan, At-Tamimi. Sehingga sebutnya madzhabnya apa? Tamimi. Ya. Tamimi dan Rasulullah. Kemudian sampai ada di zaman kita sekarang ini, ya, orang-orang yang kemudian muncul, orang-orang yang kemudian muncul mengklaim dirinya sebagai seorang salafi, sebagai sunni salafi, ya, yang kebetulan juga marganya Tamimi. Ya. Nah, namun sebenarnya dia bukanlah salafi yang sejati, namun dia sebenarnya khawarij, khawarij, ya. Dan salaf bukan khawarij, salaf bukan pula khawarij, barulah fikum. Ya. Sehingga dirumputlah oleh orang yang jengkel dan datang dengan dakwah salafiyah ini, inilah kerja ini, ya, Muhammad At-Tamimi, kemudian pendahulunya yang dikenal sebagai apa namanya pencetus gerakan dakwah Wahabiyah ini, Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, ya, barulah fikum. Demikian pula kalau dirujuk juga ke atasnya, dulu Quraisyah At-Tamimi kata mereka, coba itu lah yang Tamimi yang mereka Wahabi Wahabi itu maksudnya adalah salafi. Demikian rentetannya pemahaman mereka. Ah, ya, ah, maksudnya ya, ini adalah satu pengkaburan, ya, satu bentuk pengkaburan ke dalam masyarakat. Ya, seolah-olah yang namanya salafi atau salafi itu, seolah-olah yang namanya salah ukur pemahaman salafi itu kepada mereka-mereka. Kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dan kemudian kepada pendahulunya, seakan-akan kemudian seakan-akan pemahaman salaf diambil dari Zulkuwaisirah At-Tamimi tersebut. ya, ini adalah kebatilan, ini adalah kesalahan, ini adalah kesesatan, ini adalah penipuan kepada manusia. Bukan demikian, hakikat pengambilan pemahaman salah tersebut. Ya. Namun yang benar adalah sebagai misal kita pahami tadi. Jadi kalau itu lah, walaupun hidup di zaman keumatan, bahkan bertemu dengan Rasulullah SAW, bahkan di zaman generasi yang terbaik daripada umat ini, bukanlah salah sama sekali. Ya. Bukanlah salah sama sekali, dan bukan pula panutan kita, bukan pula teladan kita. Ya. Namun yang kita adalah salah sesuatu, salah. Yang baik agamanya, hadisannya, demikian pula manhajnya. Para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan sebenarnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Inilah Ibn Kathir, rahimahullah wa rahmatullah, faedah yang berkaitan dengan masalah ini. Maka, mungkin sebagai penutup untuk khatamah kita di siang hari ini, kita bawakan untuk mengucapkan Al-Allama As-Safari rahmahullah ta'ala yang bersama Nabawi Al-Anwar dimunculkan oleh Asyikh Abdullah Al-Bukhari Abdullah ta'ala ucapan emas, ucapan emas yang berharga daripada Al-Anwar As-Safari, ya, dalam kitab Nabawi Al-Anwar, ya, Al-Murad dimunculkan dengan Salaf, yang dimunculkan dengan Mazhab Salaf, ya, yang dimunculkan dengan Mazhab Salaf, maka yang alami sahabat Al-Quran adalah apa-apa yang terkait dengan generasi para sahabat yang mulia, ya, agama yang ada pada sahabat al-kiram radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Ini yang dimaksud dengan mazhab salaf, mazhab atau juga agama yang ada pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Terkadang masalah berbagai macam agama, ya. Nah, barulah itu. Wa'alaina tabi'in ala zumbi insan. Demikian pula beberapa orang dari kalangan tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Imam-imam tabi'in, ya. Generasi berikutnya setelah para sahabat, ya. Nah, dari kalangan tabi'in yang mengikuti agamanya para sahabat dengan baik dan benar. Ya. Ini yang kedua, yang dimaksud dengan mazhab as-salaf. Kemudian wa'adzalhum wa'imatul jin mimman fi ladahu bil iman nabi. Wa'urifa nizam sya'nihi fid-din. Kemudian generasi berikutnya, ya. Wa'adzalhum, dan para murid mereka, murid-muridnya, generasi yang berikutnya, dan a'imah kedih, imam-imam agama ini, ya. Imam-imam agama ini yang dipertahankan dengan keimanahannya, ya, oleh kaum muslimin yang tidak diragukan lagi akan keimanahannya, ya, sebagai imam-imam dalam agama ini. Wa'urifa nizam sya'nihi fid-din, ya. Dan dikenal akan keagungan mereka, kemuliaan mereka, kemuliaan mereka di agama ini. Ya. Bagaimana akidah mereka, bagaimana ilmu mereka, bagaimana ibadah mereka, bagaimana pula kemuliaan mereka, bagaimana pula tentang dakwah mereka ini. Dikenal mereka ini, barulah itu. Ya. Nah, yang tetap sejalur dengan akidahnya, para sahabat, radhiyallahu anhum ajma'in. Dari lafizun wa talaqallahu kalamahum qurban faqadaka ma'an salah. Kemudian setelah itu, ya, manusia sepeninggal mereka ini, generasi yang berikutnya, ya, mengambil ucapan-ucapan mereka, mengambil pemahaman mereka, mengambil penjelasan-penjelasan mereka, mengambil ilmu mereka dari generasi tadi, ya, yang telah kita sebutkan tadi, ya, mengambil mereka, mengambil fa'udah, ya, mengambil faedah, bukan kemudian memunculkan pemahaman-pemahaman yang baru, bukan. Salahkan, ya, antara orang-orang telahnya generasi yang berikutnya daripada salah tersebut, barulah itu. Ya. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya. Nah, barulah itu. Yang mana ahli fitnah, ahli syubhat, ya, mungkin yang namanya salafi ini, pokoknya aliran ini adalah aliran yang dibuat oleh Wahab, ya, yang memberikan Wahab dalam mereka. Padahal bukan demikian. Padahal beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ya, sebagai imam al-mujaddid fil Islam, syekhul Islam, ya, barulah itu, yang mana beliau hanya sekedar talaqqan nasi kalamahum, termasuk manusia yang mengambil ilmu daripada pendahulunya. Asyik Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengambil ilmu daripada pendahulu sebelumnya, terkadang orang telah tauhid, akidah, dan yang lain-lainnya. bukan orang-orang dalam pemahamannya, ya, bukan sama sekali. Ini tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala yang sering dijadikan kandung kita, ya. Yang sering pokoknya ini sebagai orang yang bikin kekacauan di mana-mana, ya. Nah, ulang besar, bahkan adanya terorisme dikatakan karena adanya aliran daripada aliran Wahhabi kata mereka. Ini sebagai buah aliran daripada dakwah Wahhabi kata mereka. Sehingga kemudian menelurkan berbagai macam bisnis terorisme tersebut. Ini salah dan amat sangat salah. Karena yang namanya salah tidak kenal yang namanya terorisme dari luar itu. Ya. Nah, bahasa ini, ya. Nah, kita jelaskan kepada mereka bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala termasuk di antaranya, ya, yang hanya kita mengambil faedah daripada sebelum daripada imam-imam kaum muslimin, daripada pendahulunya para salaf darulah itu. Nah, dan juga dari sini juga kita katakan bahwa para salafiyun ahlu sunnah wal jamaah bukanlah komunitas atau bukanlah manusia kaum muslimin yang menyandarkan, yang mengambil pemahamannya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini salah, ya. Ini salah barulah muslim. Kita katakan nahnu salafiyun ana salafi. Saya salafi. Yang berarti, ya, ilmu kita, pemahaman kita, akidah kita ambil dari para sahabat dan kemudian generasi berikutnya. Bukan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bukan sebagai tolak ukurnya, bukan sama sekali. Namun kita katakan, kita ambil faedah ilmu dari beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Karena ilmu beliau memang sesuai dengan Al-Qur'an dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan demikian juga sesuai dengan pemahaman salaf dalam masalah tauhid, masalah akidah, masalah fikih, masalah ibadah dan yang lain-lainnya. Kita ambil ilmu dari beliau karena beliau keilmuannya sejajar dengan salaf tersebut. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, bukanlah orang-orang yang tertuju dengan kebidahan, bukanlah orang-orang yang memiliki pemahaman kebidahan, walaupun mereka adalah generasi dengan generasi kebidahan tersebut, bukan. Al-Suhi Rabi Laqabim, Jelaqabim Ghairi Murdim. Atau juga bukanlah orang-orang yang dikenal dengan memiliki gelar-gelar yang tidak diridhoi. Tidak dibenarkan dalam Islam, bukan demikian. Walaupun mereka segenerasi, bukan. Yang adalah khawarij, dari kalangan khawarij, ya, yang sudah ada zaman Rasulullah SAW. Ya. Demikian juga kemudian muncul dengan terang-terangan di zaman Rasulullah SAW. Bukan radhiyallahu anhu, bukan juga demikian. Walaupun segenerasi dengan para sahabat. Ya. Demikian juga bukan pula Rasulullah yang muncul di zaman Ali radhiyallahu anhu, yang begini-begini dan seterusnya. Bukan juga mereka. Walaupun sejaman dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wal Qadariyah, wal Murji'ah, wal Jabariyah, wal Jahmiyah, wal Mu'tazilah, wal Qabraniyah, wa na'ihamillah. Bukan pula semisal mereka ini, ya. Al Qadariyah, yang mana munculnya di akhir-akhir zaman para sahabat, ya. Di akhir-akhir para sahabat masih ada juga para sahabat Ibnu Umar di antaranya barulah muncul di sana pemahaman Al Qadariyah, ya. Bukan pula itu yang dimaksud dengan salaf, ya. Nah, barulah itu. Demikian juga bukan Murji'ah, bukan bukan Jabariyah, bukan bukan Jahmiyah, bukan bukan Mu'tazilah, bukan bukan Qarraniyah dan yang semisal dengan mereka, bukan. Nanti saat dalam rahmahullah ta'ala. Walhasil dengan ini insyaallah ta'ala mudah-mudahan bisa kita ambil faedah bersama, ya. Nah, bisa kita pahami dengan baik dan benar tentang hakikat, ya, asal usul tentang salaf ini, ya, barulah itu. Nah, dan mudah-mudahan juga sebagai penyegar, ya, dari kita yang mungkin sudah lama mengaji, sudah kenal dakwah salaf, dan sebagai penyegar kembali agar membuka memori kita kembali untuk mengingat kembali tentang ilmu-ilmu yang telah kita ketahui sebelumnya. Alhamdulillah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan, insyaAllah mutlaka kita akhiri pertemuan kita di siang hari ini sampai di sini. Assalamualaikum. Dan teman-teman bisa kita lanjutkan pada session atau pertemuan yang akan datang dalam baik-baikkan insyaAllah ta'ala di sini juga. Nah, kita kemungkinan atau mungkin ada yang bertanya, ada yang ingin bertanya di sini mungkin terkait dengan masalah apa yang kita sampaikan tadi. Nah, Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita di sini. Yang mana? Bukhari Muslim. Nah, Bukhari Muslim. Jadi umum ini Aisyah. Sahabatnya, ya. Sahabat yang mulia umum ini Aisyah radhiyallahu anha. Nah. Bukhari Muslim. Apabila ada Pak Anwar dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Apabila ada Pak Anwar dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, lucu, aneh. Tidak memang ada Muhammad dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau Pak Anwar dari Ya. Nah, kalau masalah yang ada masalah yang besar sebelum beliau. Iya. Makanya kita jelaskan dengan teman-teman. Oh. Bagaimana ada masalah yang besar? Mohon alam besar terkait dengan masalah itu. Kronologis atau keadaan demikian itu, mohon alam besar. Adapun kalau terkait dengan alam besar, sebelum beliau ada banyak. Ya. Banyak sekali ada yang kita sampaikan tadi. Seperti apa namanya khawarij sudah ada, i'rab sudah ada, demikian pula sufiyah sudah ada, nah qadariyah sudah ada, barakallahu fikum. Dan tersebar ya berbagai macam aliran sesat ini ya hingga zaman beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala ya. Nah, barakallahu fikum. Tersebarlah berbagai macam penyimpangan, bahkan sering berada kesyirikan, penuh berada kesyirikan dan yang lain-lainnya. Sehingga tatkala Allah munculkan generasi ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian beliau baru waktu itu menyampaikan dakwah, ya, asal asalnya ini sebutan yang kita sebutkan Rasulullah SAW, ya, itu semua alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bisa diberantas, begitulah. Nah, bisa dibersihkan di Mekah, di Najd, di Saudi, di sekitar itu, di Irak dan tempat-tempat yang lainnya, ya, bisa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dibersihkan atau kalau tidak dikurangi begitu ya dari berbagai macam bentuk kesesatan tadi atau juga berbagai macam penimbangan tersebut. Nah, sehingga dengan itu ya muncullah di sana berbagai macam manusia yang tidak senang dengan beliau hal itu. Secara khusus ada di Arab Yoba demikian juga Sufiya. Nah, karena beliau memang membersihkan dari berbagai macam akidah yang menyimpang tadi di Arab Yoba demikian juga Sufiya secara khusus yang banyak. Ya, permasalahan terjadi masalah itu pada waktu ini. Nah, sehingga beliau akhirnya digelar oleh para ulama al-mujaddid pembaharu. Ya, pembaharu. Apa maksud pembaharu itu? Memperbaharu kembali Islam yang telah ditinggalkan oleh umat Islam ini. Memperbaharu kembali akidah yang telah ada di zaman para sahabat yang kemudian banyak manusia tidak mengetahuinya. Ya. Nah, dikembalikanlah juga agama ini kepada agama para sahabat. Sehingga beliau dikenal dengan Al-Mujaddid. Kenapa? Banyaknya berbagai macam aliran tadi yang menyimpan dari sebelahnya para sahabat tersebut. Sehingga beliau dikenal sebagai Al-Mujaddid. Ya. Nah, baru di Islam ini. Nah, Allah malam. Allah hadisnya maksudnya. Tahan lagi. Allah hadisnya maksudnya maksudnya. Enggak susah. Saya yang mau menjalan sahabat-sahabat itu. Hah? Salah dan salah itu beda. Salah dan salah itu. Ya. Nah, ini juga dicuba juga, ya. Dicuba juga. Nah, yang semisal dengan ucapan tersebut, ya, dilontarkan juga oleh tokoh-tokoh muslimin, ya. Ya kalau memang betul dulu, maka Allah salah memang betul kita ambil ilmunya. Para sahabat tadi yang tadi tadi. Tapi kalau yang sekarang ini, Bimbar, Al-Bani, Mubil, Usaini, ya kalau mereka ini jauh dari mereka, ini ada bentuk apa? Al-Mufarokoh. Betul-betul pemisahan. Betul-betul pemisahan. Ya. Nah, tidak demikian. Tidak demikian dalam Allah itu. Apalagi yang ada di zaman itu, salah juga di zaman kita ini. Sama. Nah, ulama memang akidahnya, agamanya, ibadahnya ini memang seperti mereka. Ambil di sini. Nah, akidah saya demikian dalam manhaj mereka. Maka seperti Ustaz Minta, misalnya, Ustaz Mubil dan yang lainnya di zaman kita sekarang ini, ya. Alhamdulillah kita lihat akidahnya, ilmunya, pemahamannya seperti apa yang ada pada para sahabat, para salaf kita. Ya. Dan mereka hanya mengambil saja. Ya. dari para salaf tersebut. Mandar lafifun, sehingga tidak ada perbedaan, ya. Tidak ada beda antara salaf dengan salafi. Dar lafifun. Nah, hanya saja terkait dengan masalah keimanannya, ya. Adapun kita di zaman kita sekarang ini salafi, salafiyu, ya tentunya bobot keimanannya berbeda, ya kan? Dari generasi terdahulu, kalau mereka jangan ditambahkan antara keimanan kita dengan imannya Zakar, ya. Jangan disamakan antara kita dengan Umar radhiyallahu anhu. Jauh berbeda, ya. Nah, terkait dengan masalah keimanannya, ketakwaan, kejujurannya jauh berbeda. Namun terkait dengan masalah pemahaman ini, mazhab ini demikianlah sama persis. Tidak ada perbedaannya. Begitu. Nah, barulah itu. Demikian pula yang kita ada bersama di zaman kita sekarang ini, kita, demikian pula para ulama kita. Yang namanya manusia tidak terlepas daripada kesalahan. Tidak ada yang maksum, ya, barulah itu. Demikian pula bahkan para sahabat, tidak ada yang maksum, ya. Nah, barulah itu. Maka yang namanya manusia tidak terlepas daripada kesalahan, kekurangan, berbagai macam dosa. Nah, terkait dengan masalah keimanan kita, tauhid kita memang jauh dengan mereka, ya. Beda kalau dalam masalahnya. Ada pun terkait dengan masalah manhaj, apa manhaj yang demikian dalam mazhabnya. Tidak ada beda. Selama kita memang benar-benar mengikuti mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sementara itu insyaallah. Ya, terakhir. Hukum kira. Nah, barulah ini. Hukum kira. Ini diterangkan dalam ilmu filsafat, ya. Nah, hukum kira itu diterangkan dalam ilmu filsafat di berbagai kitab filsafat. Nah, itu dipakai. Itu dipakai, ya, untuk menetapkan satu hukum tertentu, satu hukum permasalahan dipakai. Namun ini kata para ulama ibaratnya seperti bantai. Maksudnya, ibaratnya kata tulisan kami yang ta'ala, ibaratnya siap ini ibarat seperti bantai. Maksudnya bagaimana? Kalau ukur utama dalam menetapkan satu hukum, ya, nah, berbagai macam permasalahan yang muncul di akhir-akhir zaman, satu permasalahan yang belum ada kelihatan di zaman itu, maka para ulama kan berijtihad mencari apa hukumnya ini, apa hukumnya itu, kan begitu, ya. Nah, maka kalau ukur pertama yang paling utama adalah kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, yang kedua, dan yang ketiga apa? Ijma'us salaf. Baik, ini sumber hukum yang paling tinggi. Ijma'us salaf, ya. Dengan para sahabat dan yang berikutnya. Nah, yang keempat inilah baru qiyas. Yang keempat inilah baru qiyas, ya. Ketika tidak didapati dengan keterbatasan keilmuan manusia di dalam Al-Qur'an dan di jumpai. Akhirnya tidak dijumpai. Demikian juga ijma' salaf pun tidak dijumpai. Akhirnya mereka mengambil tarikh qiyas, ya. Metode qiyas. Masalah ini disiapkan dengan Al-Quran, masalah ini disiapkan dengan hadis, masalah ini demikian, ya. Nah, namun ini ibaratnya seperti apa? Seperti bantai, ya, para ulama. Maksudnya bagaimana? Cara tidak kita dapati baru kemudian sampai huruf terakhir, gitu ya. Sampai langkah terakhir itu apa? Al-Qiyah. Bagaimana bantai? Bagaimana bantai? Secara asal, halal atau haram? Haram jelas, ya. Nah, namun dalam keadaan darurat, ketika manusia mau mati, ya, bisa mati kalau tidak makan gantai, maka terpaksa dia harus makan gantai. Seperti itu keadaannya. Bukan suatu perkara yang diutamakan dalam kias ini, sebagaimana mereka baru meskipun anjidah dan yang senyata-nyata ini, sebetulnya. Karena apa? Kekurangan keilmuan mereka. Tidak hafal Al-Quran, tidak hafal hadis, akhirnya, yang ini, akhirnya dijadikan sebagai guru pertama, ya. Ini tidak demikian, penempatannya demikian jelas pemakaiannya. Jadi kita melihat Allahu a'lam bishawab. Ini insyaallah taala sebagai pertanyaan yang terakhir. Dan waktu itu insyaallah taala kita lanjutkan pada pertanyaan yang akan datang. Dan waktu itu alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.